kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari saudara kita dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya kalau umat Islam memakan daging babi tanpa sengaja? Haram apa tidak? Mohon dijelaskan. Kalau ada seorang hamba yang takut makan babi karena babi adalah haram, lah kok tiba-tiba makan babi gak tahu, gak sengaja, Allah Maha Pengampun, tidak haram. Gak usah dikerok, dikorek perutnya sudah, biarkan sudah. Gak usah dimuntahkan juga. Kalau bisa muntah, muntah, tapi tidak perlu dipaksain untuk muntahkan, karena tidak sengaja dan tidak tahu. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Kasih. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang diharamkan.